Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abdal abidin wa dahadab dahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga yang istiqomah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di setiap sendi kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan kajian fikih praktis kitab Fathul Qaribul Mujib karya daripada Syekh Al-Allama Ibn Qasim, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang membatalkan wudu, karena kita ulang dari awal. Dan sekarang kita sudah masuk ke pembahasan faslun fi mujibil ghusli. Kita membahas asbab atau sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi. Mandi wajib di sini. Jadi mandi itu ada 5 hukumnya. Yang pertama adalah mandi bisa menjadi wajib. Kapan mandi itu wajib? Apabila dinazarkan. Apabila mandi sunnah itu dinazarkan. Mandi sunnah dinazarkan maka menjadi wajib. Contohnya yaitu mandi sholat Jumat bagi pria, atau bagi perempuan misalnya mandi mau Idul Adha atau mau Idul Fitri, itu sunnah dinazarkan sama dia. Saya nazar Jumatan saya akan mandi. Saya nazar saya Idul Fitri mau mandi. Maka itu sudah menjadi wajib. Jika dia tidak mandi maka dia berdosa, dia melanggar nazar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang wajib ya, mandi wajib. Dan diantaranya yaitu sebab-sebab yang akan kita bahas sebentar lagi, itu mandi wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah. Mandi sunnah ini seperti mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, mandi untuk berhias dan lain sebagainya, itu pembahasan khusus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandi mubah. Mandi mubah ini yaitu seperti keseharian kita, mandi untuk bersih-bersih atau untuk menyegarkan diri, untuk mendinginkan badan ketika badan sudah panas, dehidrasi misalnya. Maka mandi ini tanpa dibarengi dengan niat yang bagus, tanpa dibarengi niat, maka itu menjadi hukumnya mubah. Yang keempat yaitu makruh. Hukum mandi itu makruh. Kapan hukum mandi itu makruh? Apabila orang berpuasa mandinya nyelam atau satu badan dibasahi semuanya. Jadi sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, maka kalau biasanya orang-orang karena enggak kuat nahan puasanya itu, begitu jam 4 sore dia pergi ke depan sungai, dia nyebur badannya ke dalam sungai itu, mandi nyelam satu badan. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh, bahkan bisa menyebabkan batalnya puasa. Kenapa kok bisa batal Habib? Kalau dia nyelam lalu airnya itu enggak sengaja kesedot sama dia lewat hidung atau masuk airnya lewat telinga, maka bisa batal puasanya. Dan nanti akan dibahas panjang lebar, mungkin seminggu atau 2 minggu mau puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Atau misalnya maaf, ini majelis yang mulia, kencing di dalam air. Kita kadang kan mandi begitu berenang di parit itu, kita main kencing aja keluar laut. Itu kalau kita kencing buang air, maka Ketika air maaf air seni itu keluar, air sungai masuk, maka batal puasanya. Dan seterusnya. Ini hukumnya makruh. Dan yang kedua, yang kelima adalah haram. Haram ini terbagi menjadi dua. Ada haram tapi sah. Apa itu? Mandi dengan air orang lain. Mandi pakai air orang lain tanpa izin. Atau mandi pakai air masjid. Ini haram tapi tetap sah. Misal dia junub, dia mandi pakai air tetangga sebelah. Enggak izin. Ya, enggak izin sama tetangga sebelah, main mandi aja, main ambil aja kerannya misalkan, maka itu haram tapi sah. Janabahnya hilang. Mandi wajibnya tetap sah. Atau dia mandi di masjid, pakai air wakaf masjid. Haram dia menggunakan air tersebut, tapi tetap sah. Janabahnya hilang. Tapi termasuk haram ya. Ada haram tidak sah. Sudah haram tidak sah. Apa itu? Wanita haid niat mandi janabah. Jadi dia haid, belum selesai haidnya, dan dia tahu belum selesai, dia mandi untuk niat mengangkat janabahnya. Ini haram karena dia belum selesai haid, dan juga tidak sah karena haidnya juga belum selesai. Ini lima macam mandi. Mandi secara bahasa yaitu mengguyur. Wal ghuslu lughatan, mandi secara bahasa itu adalah sayalanul ma'i ala syai' mutlaqan. Mengalirkan air ke atas sesuatu. Jadi kita mengalirkan air dari atas rambut sampai ngalir dia ke bawah ke kaki, itu dikatakan mandi secara bahasa. Tapi bukan itu yang kita maksudkan di sini. Yang kita maksudkan di kitab ini adalah syar'an dan secara syariat, secara istilah yaitu sayalanuhu ala jami'il badani. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan dibarengi niat yang khusus. Jadi kalau kita mandi wajib itu semua badan ini harus kena. Enggak boleh ada satu bagian tubuh pun yang tidak kena air. Jadi itu termasuk lipat-lipatan badan, termasuk ketika yang kelihatan, ketika kita jongkok, ketika kita buang air besar kan jongkok ya. Lah itu tuh bagian itu tuh juga harus dibasuh. Tapi kebanyakan orang enggak membasuhnya. Bagaimana hadis kalau misalnya ada bagian badan yang ketika mandi janabah belum dibasuh sama dia, maka hukumnya enggak sah mandinya. Maka tetap dikatakan janabah. Bawa-bawa kuku, nanti itu sebentar lagi akan dibahas. Sekarang sebab-sebabnya dulu. Waladhi yujibul ghusla sittatu asya, yang mewajibkan mandi itu ada 6 ini aja. Selain 6 ini enggak. Dia digigit nyamuk, ditepuk, keluaran apa wajib mandi tidak. Maksudnya di sini mandi wajib ya. Ada 6. Salah satu min hadas dari kutih rijal wan nisa. 3 dari 6 itu laki perempuan sama. 3 itu laki perempuan sama. Nah. Dan yang tiga lainnya khusus perempuan. Yang 3 laki dan perempuan, yang 3 khusus perempuan. Jadi laki-laki hanya 3, perempuan 6. Yang pertama di antara yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah iltiqaul fitanain, bertemunya dua kemaluan. Wa yu'abbaru an hadza, ini perlu anak-anak muda, bukan kita berbicara yang vulgar tidak, tapi suatu saat mereka akan menikah, sehingga ketika sudah menikah mereka sudah ada ilmunya. Sehingga enggak ngambang gitu. Sudah ada ilmunya. Dicatat, anak-anak catat. Yang pertama yaitu bertemunya dua kemaluan. Nanti akan saya jelaskan. Wa yu'abbaru an hadza, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah iltiqa'u, bertemunya dua kemaluan itu yaitu bi'ilajin hayyin, dengan masuknya kemaluan yang masih hidup. Kalau orang mati enggak. Misalnya ada hantu bangkit. Tiba-tiba masuk ke kamar menyetubuhi seorang perempuan. Apakah perempuan itu wajib mandi? Tidak. karena yang menyetubuhinya adalah hantu, jenazah. Enggak wah. Misal, ada begitu cerita, memang. Jadi apa namanya berhubungan dengan seorang jenazah. Apakah wajib mandi? Enggak. Ya. Lalu jenazahnya juga enggak perlu dimandikan lagi. Karena apa? Sudah meninggal. Kok bisa gitu, Beb? Ya namanya. Jadi gini, yang bersetubuhan itu adalah makhluk, manusia sama manusia. Manusia sama manusia. Manusia itu yang dianggap itu rohnya. Rohnya. Makanya di dalam surah Isra itu subhanalladzi asra bi abdihi. Maksud Allah yang menjalankan Nabi Muhammad itu pakai kalimat abad. Abad itu berarti roh dan jasad Nabi naik ke langit bareng. Karena apa? Tidaklah disebut abdun kecuali rohnya juga ikut. Makanya kalau jenazah itu ketika dia masih hidup, misal namanya Ahmad, Pak Ahmad masih ada? Masih ada. Ya. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka Ahmad enggak disebut lagi. Yang disebut siapa? Jenazahnya. Jenazahnya kira-kira dikebumikan jam berapa? Enggak ada yang nyebut Ahmad dikubur jam berapa. Kenapa? Karena dia sudah meninggal, roh Ahmad itu sudah jadi roh, rohnya sudah pisah dari jasadnya. Sehingga jasadnya jadi jenazah. Ahmadnya sudah wassalam. Ya, ini contohnya. Maka ketika dia sudah mati, dia enggak dianggap makhluk lagi. Jenazah. Kita nanti jadi dia. Makanya kalau orang meninggal kan enggak ada demikian. Udah apa namanya? Bagaimana kabar Ahmad? Pasti nanya, gimana jenazahnya? Jenazahnya sudah dimandikan apa belum? Rata-rata orang mandi. Karena rohnya sudah berpisah dari jasadnya. Wadihnya jelas. Jelas yang masuk itu, maaf ya, kemaluannya bukan yang lain. Nanti akan timbul pertanyaan, kalau yang lain bagaimana? Ghayyaba hasifat ad-dzakar minhu au qadraha min maqtu'iha fi farjin. Yang wajib masuk itu adalah bagian yang nampak ketika khitan. Jadi di khitan, ini sudah khitan semua belum? Sudah khitan semua kan? Bagian helmnya itu kalau masuk full bagian itunya. Bukan satu itu enggak. Bagian helmnya itu ketika masuk, maka sudah wajib mandi. Au qadraha, kalau terpotong bagaimana Habib? Kira-kira, qadar. Qadraha, min maktunya. Kadar yang terpotong ketika masuk. Anggaplah kalau normal, kalau belum terpotong, helm itu 2-3 cm. Maka kalau misal kemaluannya terpotong, enggak ada helmnya, bagaimana? Jika sudah masuk kira-kira kadar 2-3 cm, maka dia wajib mandi. Itu wajib mandi. Kalau nyentuh-nyentuh aja enggak? Paham ya? Enggak usah dibayangin, nanti udah nikah kamu paham sendiri. Nah, jadi kalau sudah menikah, itu ilmunya. Paham kamu? Kita memang kalau di pondok, kami kalau pondok Darul Dakwah, belajar ilmu begini ini semangat. Tapi memang perlu, karena memang bukan kata saya, kata guru saya memang begitu. Kelak kan kita akan menikah. Makanya kenapa laki kami itu diajarkan juga ilmu haid khusus. Kitab Ustaz Tegah Baru. Padahal aku bertanya, Ustaz, ngapain kami belajar beginian? Kami kan enggak haid. Apa ada yang haid di sini? Enggak haid. Tapi kami diajarkan macam-macam darahnya, ada 12-16 darah. Kalau begini, kalau darahnya warna merah, maka begini. Kalau darahnya agak kehitam-hitaman, begini. Kalau warnanya agak keru, begini. Kalau warnanya kuning, gini. Ada darah haid warna putih juga ada. Gini, gimana? Diajarkan, bingung kita. Ngapain kita belajar? Oh, kita enggak haid. Tapi kata Ustaz Gaba, kamu nanti nikah sama laki apa perempuan? Ya sama perempuan. Lah, perempuan itu haid atau tidak? Haid. Lah, masa kamu rela pro istri kamu nanti nanya sama orang lain sementara suaminya ustaz. Ketika ditanya, gimana hukumnya? Nah, saya enggak tahu, saya di pondok enggak belajar. Akhirnya tanya sama orang lain. Jadi belajar itu penting. Nah, ini yang pertama ya. Jadi diwajibkan mandi, sebab wajib mandi yang pertama adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farjnya perempuan. Farjinya saja. Selain itu tidak. Ya. Yang dimaksudkan adalah bagian helmnya itu. Selesai. Wa yasirul adami al-mulaju fihi junuban bi ila jimadzikir. Maka perempuan manusia yang dimasuki itu yang memasukkan dan yang dimasukkan, maka kedua-duanya wajib mandi janabah. Wajib saat itu juga mandi Itu sebab yang pertama. Amal mayit disebutkan tadi. Kalau mayit, adapun mayit jenazah, fala yu'adu ghusluhu bi ila jinfi. Maka tidak perlu diulang mandinya lagi apabila dia disetubuhi, dihubungi lagi. Jadi ada jenazah sudah dimandikan, misalnya terjadi di masyarakat, sudah dimandikan, lalu istrinya bilang mumpung belum dikubumikan, terjadi. Apakah wajib mandi jenazah tersebut? Jenazahnya enggak perlu dimandikan lagi, enggak perlu. Begitu juga wa ammal khunta al-muskil. Banci yang punya dua kemaluan. Bukan transgender, paham ini? Ini banci yang memang lahir ada dua kemaluan. Sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, itu bagaimana? Fala ghusla fihi. Maka kalau ada yang kawin sama dia ini, maka tidak perlu mandi. Bi ilaji khasyafatihi. Kalau dimasukkan kemaluan di tempat dia itu, maka tidak wajib mandi. Khusus unta muskil, banci yang punya dua kemaluan. Wala bi ilajin fi qubulihi. Begitu juga, maaf ya. Jika memasukkan di kubul, lubang belakang, maka tidak wajib mandi. Tapi dosa besar. Na'udzubillah min. Dosa besar, tapi tidak wajib mandi. Selesai yang pertama. Tidak perlu panjang lebar ini. Kalau mau panjang lebar, nanti empat matanya. Yang pertama selesai. Yang kedua, ya. Yang kedua, yaitu wal musyarak yang kedua, yang laki-laki perempuan juga ada, inzal air huruj, keluar al-mani, keluarnya air mani. Yang menyebabkan mandi adalah keluarnya air mani. Ini untung Syahrul datang dari pas momennya. Yaitu keluarnya air mani min syakhsin, dari seseorang, bukan hewan, bukan. Kadang ada kerakon juga kan. Harus dari manusia. Bi ghairi ilajin. Tanpa hubungan badan. Kalau yang pertama tadi hubungan badan. Ini enggak. Bukan berhubungan badan. Tapi keluar mani. Wa in qallal mani. Walaupun sedikit. Nanti akan disebutkan sebentar lagi. Kakatroh. Setetes saja. Yang penting mani ya. Jelas itu mani. Nanti akan saya jelaskan. Walau kanat ala launid dami, walaupun warnanya seperti merah darah. Walaupun warnanya merah darah. Mani itu tidak harus warna putih, tidak. Walau kanal khariju bi jima'in aw ghairihi. Walaupun mani itu keluar disebabkan berhubungan badan atau selainnya, fi yatadh, dalam keadaan terjaga, aw naumin bi syahwa, atau tidur dengan syahwat, mimpi, au ghariha an lain-lain min tariqil mu'tad, dengan cara yang normal seperti yang disebutkan, au ghairihi, atau tidak normal seperti keadaan kasra subuh, seperti tulang punggungnya pecah, patah, jatuh kerja dari 32 patah tulangnya, fa kharaja manihu, keluar mani, tetap wajib mandi. Bagaimana efek tulangnya patah? Ya nantilah setelah sembuh. Itu jadi yang kedua adalah mani. Apa itu mani? Mani itu adalah ma'un abyad. Ini umumnya air putih. Ya tadaffaqu ala khurujihi, disebutkan dalam kitab Al-Aham ini, yaitu keluarnya dengan cara muncrat, wa yakhruju bi syahwa, keluar dengan syahwat, wa yaqubu khurujahu futur, ketika keluar badan menjadi lemah. Walaupun nanti ada tanda-tandanya. Jadi begini, yang diwajibkan mandi itu hanya keluar air mani saja. Perempuan tetap catat, siapa tahu nanti suami kamu gak paham begini. Nanti kalau 10 tahun kemudian, dulu ada pelajaran Habib Aliduan, buka catatan. Yang keluar dari kemaluan itu ada 4. Ya. Yang satu mani, kedua madi, ketiga wadi, keempat air kencing. Air kencing tidak usah dibahas, sudah paham semua. Atau air seni. Yang pertama air mani, kedua air mazi, ziza pakai za, mazi, bahasa Indonesianya pakai DZ madzi tulisannya, madzi. Yang ketiga air wadi, wadi. Yang keempat air seni. Yang pertama sudah tadi mani. Ya. Putih ketika keluar warnanya putih. Nanti ada tanda-tanda khusus. Yang kedua keluarnya dengan syahwat. Ini tanda-tanda air mani, keluar dengan syahwat. Yang ketiga setelah keluar badan menjadi lemah, menyebabkan lemah. Ini tanda-tandanya. Mani ini wajib mandi. Di antara empat ini yang wajib mandi hanya mani saja, air mani ya. Yang ketiganya enggak. Madi, wadi, air kencing, air ini enggak wajib mandi. Ente kencing wajib mandi loh, tidak? Tidak, paham. Yang mani ini wajib mandi, yang tiga ini tidak wajib. Ini perlu diketahui karena banyak orang salah kaprah. Dikira madi itu mani, dikira wadi itu mani. Orang banyak enggak tahu, padahal beda ya. Paham? Kalau mani orang udah tahu semua. Kalau air sini orang udah tahu semua. Mazi, wadi orang banyak gak tahu. Dikira mazi, wadi itu air mani. Padahal bukan. Apa itu air mazi, Habib? Air mazi lah kata orang Indonesia. Dia sama seperti air mani. Ya. Dia sama seperti air mani. Bedanya ya. Kalau bedanya itu cuma satu doang. Kalau air mani keluarnya muncrat. Kalau air mazi tidak. Sifatnya sama. Sifatnya dengan air mani sama. Tapi kalau bedanya, kalau air mani keluarnya muncrat, kalau air apa sih bahasa halusnya, pokoknya gitulah ya. Kalau air mazi itu enggak. Nah, jadi lihat, ini mani apa wadi ya gitu. Kalau mani wajib mandi. Enggak perlu istinja, enggak perlu. Kamu sholat, misalnya sarung kamu bekas air mani. Apa boleh dipakai sholat? Boleh. Karena apa? Air mani itu suci. Hanya saja wajib mandi. Boleh. Tapi kalau mazi seperti air kencing, harus disucikan dulu, dibersihkan dulu. Tapi enggak wajib mandi. Paham? Air mazi itu kapan keluar? Air mazi itu keluar ketika satu keluar ketika syahwat. Tapi syahwatnya tidak segede air mani, enggak. Jadi misalnya lihat kambing, cantik kambingnya. Syahwat ya. Biasanya keluar. Benar. Benar. Na'udzubillah min. Misalnya lihat. Ini contoh realita nyata. Misalnya kamu lihat perempuan. Cantik di jalan. Kamu syahwat melihatnya. Atau lihat laki-laki ganteng di jalan. Kamu syahwat. Biasanya nanti lihat di jalan dalam tuh ada kayak tetes dua tetes. Itu air mazi. Jadi lihat cek. Loh ada cairan di kemaluannya. Dipegang. Seperti air mani. Agak lengket. Warnanya putih, ya paham? Bedanya itu saja. Kalau air mani itu terasa muncul, kalau tidak, itu namanya air mazi. Maka tidak perlu mandi, cukup ganti celana kolok, wudhu, sholat selesai. Tinggal istinja saja. Itu namanya mazi. Ada lagi air wadi. Kalau air wadi ini, dia warnanya agak keruh, putih agak keruh-keruh, agak kekuning-kuningan. Keluarnya kapan? Ketika kecapean. Ketika capek kerja bakti biasanya keluar. Biasanya keluar atau ngangkat bekas, ngangkat karung, ngangkat anu itu biasanya dia keluar. Keluar itu tetes dua tetes seperti air kencing. Ini hukumnya najis. Tapi tidak wajib mandi. Paham ya? Jelas ya? Jadi yang keluar dari ini laki maupun perempuan. Yang keluar dari kemaluan itu ada empat. Satu air seni, sudah paham belum? Air kencing belum? Yang ketiga air mani. Ada air mani, air mazi, air wadi. Air mani ini suci tapi wajib mandi. Kalau ada air mani di sarung, maka dia tidak perlu disucikan. Cukup mandi saja. Sholat pakai sarung itu hukumnya boleh. Tetap sah. Tapi jijik Habib. Jijik belakangan. Yang penting sah dulu. Kalau jijik tinggal ganti aja. Gitu ya. Kalau air mazi dan air wadi, enggak wajib mandi. Tapi dia najis, wajib istinja. Cara cucinya pun beda. Nah, cara cucinya pun beda. Nanti cara mencucinya itu setelah ini. Sekarang pertanyaannya, misalnya si Syahrul ini, Syahrul lagi, ya. Dia tidur, pas malam-malam bangun, lihat ada cairan di sarungnya. Dia bingung, ini mani apa mati, apa air kencing? Bagaimana jawabannya? Kan biasanya seperti itu kan? Bangun tiba-tiba basah. Ini apa ini? Mani? Apa air mani? Apa air seni? Apa si Ja'far yang siramin air marimas di sarungan? Nah itu bagaimana? Jawabannya bagaimana? Ini bahaya. Kalau tidak tahu jawabannya, nanti, oh ini air mani, padahal air kan kencing. Oh ini air kencing, padahal. Kalau misalnya, oh ini air mani, maka cukup mandi, sholat pakai sarung itu. Kata Habib Ali kan air mani suci. Padahal air kencing, gak sah sholatnya. Karena dia sholat pakai sarung najis. Kalau misalnya air kencing, oh ini air kencing, padahal itu air mani. Dia ganti sarung, langsung sholat subuh, padahal itu air mani. Air mani berarti dia wajib mandi. Bagaimana jawabannya? Lihat di dalam hati itu condongnya kemana. Kalau lebih banyak misalnya bingung, ini mani apa kencing ya? Ini mani apa madi ya? Misalnya lebih contoh, kayaknya ini air mani ini. Kenapa? Tanda-tandanya. Nanti sebentar lagi sebutkan tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu ketara. Tanda-tandanya kelihatan. Wow, air mani ini. Maka dianggap saat itu adalah air mani. Maka si Syahrul wajib mani. Paham ya? Tapi misalnya ada tanda-tanda ini bukan mani ini. Ini air kencing. Kok bisa pusing? Dicium bau apa? Misalkan. Maka saat itu juga langsung syariat menghukumi itu adalah air kan? Air seni. Dia enggak wajib mandi tapi wajib apa? Istinja. Cukup daerah yang basah itu dibasahi air sampai hilang warna, bau dan rasa, habis itu kemaluannya dibersihkan, dia wudu, boleh sudah salat. Itu. Walaupun misalkan kenyataannya yang keluar air mani, tapi lihat dulu. Tapi bukan berarti main condong ini mani apa wadi. Oh, aku malas kalau mandi, nanti mandi, mana musim hujan lagi dingin. Udahlah air kencing aja. Enggak bisa seperti itu. Harus lihat dulu tanda-tandanya. Kira-kira tanda-tandanya ini bagaimana? Harus ada usaha, enggak boleh menentuin, enggak boleh. Paham? Jelas ini? Ini sebutkan ya. Al-maniyu yujibul ghusul. Air mani itu mewajibkan mandi. Wala yanqudul wudu. Tidak membatalkan wudu. Air mani enggak batal wudu. Tapi biasanya setelah berarti tidak membatalkan wudu ini kalau air mani keluar bukan berhubungan badan. Tapi karena apa? Kalau tidur juga membatalkan wudu loh kan. Mungkin dia duduk begini atau misalnya melihat perempuan saking cawatnya sampai keluar air mani, tidak membatalkan wudu. Tapi biasanya setelah air mani itu keluar, keluar lagi cairan. Biasanya seperti itu. Biasanya ketika keluar air mani, tunggu lama keluar lagi. Lah apakah itu air mani? Bukan. Itu adalah air mani. Kenapa? Karena dia keluar enggak muncrat. Air mani itu keluarnya hanya muncrat. Yakhruju min ma'in dafiq. Apa air mani? Yakhruju min ma'in was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Anda jemut takik. Terus in kullu nafsin lamma 'alaiha. Terus balian duri insan mimma khuliqa min ma'in. Khuliqa, manusia itu khuliqa diciptakan mimma indafik. Di surat Thoriq disebutkan mimma indafik, dari air yang dafik itu yang itu muncrat, air yang muncrat. Ya khuruju khuliqa mimma indafik, ya khuruju min baini sulbi wat tara'id. Air mani itu keluar antara sulub punggung wat tara'id. Tara'id itu apa sih bagian biologinya, enggak tahu sih. Pokoknya bagian itulah, bagian perempuan. Itu. Paham? Jadi manusia ini diciptakan dari air mani tadi. Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang keluar muncrat, itu adalah diantara tanda-tanda air mani. Wal madyu wal wadyu, adapun air madi, air wadi yang barusan kita sebutkan, hukmuhuma kal baul. Hukumnya itu seperti air seni, air kencing. Fayan qudhanil wudu, maka membatalkan wudu, wahuma najisan, hukumnya najis. Jadi ada yang bertanya kepada Anda, gimana Habib, apa boleh dianu air mani itu diminum ini itu misalnya. Ada yang bertanya. Saya katakan ya jijik juga sih. Imam Syafi'i ini mengatakan boleh tapi dianjurkan jangan. Kenapa? Mulut itu kan digunakan berzikir, membaca Al-Qur'an, bukan hal-hal seperti itu. Lalu tanda-tanda mani itu banyak. Di sini disebutkan 3. Di antaranya sudah disebutkan tadi, itu tanda fuk ayah ruju ala dufuat, keluarnya dengan cara tembak. Sebutkan. Ada 2 cara, ada 2 ciri-ciri yang lain yang mana insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi saya konklusikan, di antara yang menyebabkan mandi ada 2, yang satu tadi itu, yang kedua yaitu mah, yang satu tadi ya tinggal flashback aja lah videonya. Jadi jelas, bukan kita berbicara vulgar, tidak, kita di sini berbicara hukum. Ini masih mending. Ada lagi namanya kitabnya apa itu di dalam bahasa. Ada Fathul Fattah. Fathul Fattah terus Kasful Izar. Pernah dengar? Kasful Izar. Kasif itu apa kasif? Kasif itu membuka. Izar itu sarung. Kasful Izar buka sarung. Jadi judul kitabnya aja sudah menarik. Ada lagi apa lagi kitab dulu dipelajari di Jalwa itu? Fathul Fattah. Kasful Izan. Apa? Astagfirullahaladzim. Kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun. Itu kitab favorit anak-anak Dalwan. Udah belajar itu, kita semangat lomba-lomba duduk di sok pertama. Biasanya yang lain itu, nanti dulu lah duduk depan. Kalau terus belajar ini, yang gak pernah duduk depan, pelajaran sana duduk belakang, pas belajar kitab itu, tiba-tiba sok depan. Paling semangat, luar biasa. Apa saya boleh belajar kitab tidak? Boleh. Sebulan lagi Monica boleh belajar kitab ini. Syahrul ini enggak boleh belajar. Ada yang lain belum? Apakah harus belajar demikian? Harus. Karena dalam rumah tangga itu kan banyak sekali problematika. Makanya ada nama kitabnya apa ya, lupa. Dulu anak ngajar itu di Al-Bahjah itu. Di Al-Bahjah itu apa nama kitabnya itu? Jadi ada satu kitab tentang masalah suami istri. Dari masalah sepele kecil, dari sampai masalah besar, semuanya dibahas. Jadi dulu setiap 2 minggu sekali di Al-Bahjah Pusat ada ngajar itu. Jadi yang perempuan di rumah Buya, di rumah Buya tengah-tengah duduk, nah sini perempuan, sini laki-laki, datang rame-rame, yang udah nikah, yang mau nikah, yang udah tua-tua berjenggot pun datang ngajar. Dan uniknya yang ngajar belum nikah, karena belum nikah waktu itu. Jadi yang ngajar belum nikah, yang diajari sudah nikah semua. Jadi macam-macam pertanyaan. Gimana Habib jawabnya? Ya, setebaklah. Itu jadi perlu juga belajar kitab itu. Wallahu a'lam bishawab.